Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar rahimakumullah, akan segera kita dengarkan ceramah agama oleh Habib Novel Muhammad Al-Aidrus dari Solo, Jawa Tengah dalam kesempatan Magetan Bersalawat tahun 2015. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini udah lebih jelas suaranya? Ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul bersama di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sakit jadi sembuh. Yang sehat awet sehatnya selama-lamanya, bahagia hidupnya, dan kelak meninggal dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebetulnya orang hidup itu kalau udah sehat cukup. Ya, orang hidup itu kalau udah sehat cukup. Tapi kita ini manusia rakus. Dikasih sehat belum cukup. Dikasih sehat belum cukup. Akhirnya fokusnya cari sesuatu yang sebetulnya enggak patik penting. Enggak terlampau penting. Cari tambahan-tambahan. Tambahan makan. Tambahan minum. Iya, tambahan tidur. Tidur itu sebetulnya geletak sudah enak ya. Asal bisa tidur. Saya lihat di perempatan Katangan di Pasar Kliwon. Di Solo itu di depan Masjid Ariyat, di pinggir jalan, di trotoar, siang-siang, lalu lintas yang begitu padat, hingar-bingarnya suara kendaraan bermotor, ada satu orang itu melungker di bawah pohon, panasnya luar biasa, melungker tidurnya enaknya luar biasa. Ternyata untuk tidur tidak perlu kasur harga 4 juta, tidak perlu kasur harga 5 juta, gak perlu ruangan ber-AC yang sunyi, yang terdengar mungkin suara mesin AC, gak perlu semua itu. Bahkan dipanas sekalipun orang bisa tidur nyenyaknya luar biasa. Kenapa? Karena yang bisa menidurkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membangunkan juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau mau tidur baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dimulai dulu dengan namamu ya Allah, aku akan dan selalu hidup. Dan dengan namamu ya Allah, aku sebentar lagi akan mati. Jadi orang mau tidur tuh harapannya hidup dulu bukan mati dulu. Setiap mau tidur udah minta ya Allah dengan namamu nanti aku akan bangun, aku akan hidup. Dan dengan namamu sekarang aku akan mati, aku akan tidur. Jadi yang bisa buat tidur cuman Allah. Yang bisa buat bangun juga cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa buat kenyang hanyalah Allah. Yang bisa membuat lapar hanyalah Allah. Yang bisa membuat kita melihat hanyalah Allah. Yang bisa membuat kita mendengar hanyalah Allah. Sesungguhnya penglihatan tidak menyebabkan kita bisa melihat, dan pendengaran tidak menyebabkan kita bisa mendengar. Karena itu banyak orang yang matanya normal bisa tidak melihat seseorang yang ada di hadapannya. Sekian banyak orang bisa melihat, tapi dia tidak bisa melihat. Pendengaran yang normal, kadang orang itu tidak bisa mendengar apa yang bisa didengar oleh orang banyak. Orang banyak bisa mendengar dengan jelas, tapi dia sendiri yang normal pendengarannya tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena mendengar, melihat, lapar, haus, kenyang, tidur, bahagia, enggak bahagia, yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sayangnya mencari kebahagiaan, mencari kekuatan, mencari kekenyangan, mencari ketenangan, mencari kelapangan. Saat ini kebanyakan manusia bukan kepada pemiliknya, tetapi berdasarkan nafsu, pikirannya, dan usahanya masing-masing. Mau cari tambahan harta, perginya ke pasar. Mau cari tambahan ekonomi, perginya dengan berusaha berdagang. Dan itu yang dijadikan pokok, itu yang dijadikan tujuan. Sementara yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur pasti aku tambah, jika kalian kufur ingat siksaku teramat pedih. Intinya siapa sebetulnya pengen tambah enak semuanya, tidurnya tambah enak, makannya tambah enak, hidupnya berumah tangga tambah enak, hubungannya dengan anak tambah enak, hubungannya dengan orang tua tambah enak, merasakan segernya udara tambah enak, memandang dengan tambah enak, mendengar dengan tambah enak, berbicara dengan tambah enak, berjalan dengan tambah enak, duduk dengan tambah enak, seluruh aktivitas hidupnya jadi enak, syaratnya cuma satu. Apa itu? Syukur. Sepele, mudah, gak repot, yaitu cuman syukur. Nah, yang jadi masalah sekarang saya mau nanya, syukur itu mudah atau susah? Syukur itu mudah atau susah? Coba yang beranggapan susah angkat tangan. Gak berani itu. Syukur itu mudah. Boleh saya ngasih contoh? Boleh? Boleh? Ini namanya apa ini? Ada yang bilang sorban, ada yang bilang selendang dan lain sebagainya. Iya. Kalau kemudian saya serahkan ini pada seorang, orangnya bilang apa? Terima kasih. Terima kasihnya dari hati atau enggak dari hati? Dari hati. Berarti orangnya namanya apa? Syukur. Kenapa dia bersyukur? Dikasih. Dikasih apa? Sorban. Karena sorbannya atau karena yang ngasih? Sekarang saya nanya, ini karena sorbannya atau karena yang ngasih? Dua-duanya. Karena sorbannya juga karena yang ngasih. Sorban ini murah atau enggak murah? Murah. 60 ribu, 70 ribu, 100 ribu, murah kan? Orang lain juga punya sorban. Cuman kalau misalnya saya yang ngasih, saya mau nanya, nilainya 100 ribu atau yang dilihat yang ngasih? Yang ngasih. Jadi terima kasihnya gara-gara apa? Gara-gara yang? Bukan gara-gara sorbannya, bukan? Ya kalau gitu gak jadi aja. Ya. Seseorang itu kalau udah ngerti siapa yang ngasih, apapun yang diberikan itu akan disyukuri luar biasa. Betul ya? Jadi ketika misalnya kok ada seorang suami jatuh cinta pada seorang istri jatuh cinta pada seorang suami. Judulnya suami istri saling mencintai. Nah, ketika istri yang mencintai ini dikasih oleh-oleh oleh suami pisang goreng, bilang apa? Nah, itu yang dilihat pisang gorengnya atau yang ngasih? Lawang cuma pisang goreng aja kok. Pisang goreng, tapi karena yang ngasih ini suami yang betul-betul dicintai, maka dia bilang terima kasih, suwon mas, terima kasih, kok yo eling, kok inget sama saya, betul begitu? Itu pisang goreng. Lah kalau dioleh-olehnya emas 1 kilo. Terima kasihnya nambah. Udah sama yang ngasih senang, kemudian yang dijadikan untuk sebagai pemberian ini juga sesuatu yang menyenangkan. Double itu terima kasihnya. Jadi alhamdulillah sambil nangis, "Mas, sayang awakmu, Mas." Rangkul. Istrinya kok ya sama suami. Terima kasih. Jadi orang akan berterima kasih kalau ngerti nilai yang memberi dan nilai pemberian. Tapi sebetulnya pemberian itu jadi bernilai bukan gara-gara pemberiannya, tetapi gara-gara yang ngasih. Misal jenengan dikasih hadiah oleh Presiden RI sekarang, Bapak Joko Widodo, misal ngasih jenengan hadiah pulpen harga 10.000, jenengan bilang apa? Terima kasih gara-gara pulpennya atau gara-gara yang ngasih? Jenengan akan bilang apa? Pulpen Pak Jokowi, begitu kan? Ini pulpen dari Pak Jokowi. Orang lain mungkin orang Amerika, orang mana enggak begitu tahu nilainya, tapi kita orang Indonesia ngerti. Ini pemberian seorang presiden, diceritakan ke anak cucu sampai 7 turunan. Dulu Mbah Buyutmu dapat hadiah pulpen dari presiden. Yang dilihat apanya? yang bukan pemberiannya. Kalau kita mengenal siapa yang memberi, cinta kepada yang memberi, sayang kepada yang memberi, kita merasa terhormat dan kita akan sangat berbahagia apapun pemberiannya. Meskipun pulpen harga 10.000, pulpen harga 5.000, pulpen harga 1.000, kalau yang memberi kekasih yang dicintai akan diciumi sepanjang hari. Diciumin. Ini sebetulnya normal atau gila nih? Pulpen harga 1.000 dari seorang kekasih diciumi. Sebetulnya yang dicium pulpennya atau kekasihnya? Oh, kekasihnya di mana? Nyatanya yang dicium pulpennya, betul kan? Oke, itulah syukur. Sayangnya kita sama Allah kok enggak begitu ya? Sekarang saya mau nanya. Ini sekarang bisa duduk enak begini, kumpul begini. Yang ngasih siapa? Yang ngasih? Saya tadi menikmatin duduk di sana, sengaja duduk, pengen menikmatin. Ya, duduk di sana. Yang ngasih? Allah. Kemudian dapat gaji misalnya, satu bulan 400 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 700 ribu, di bawah UMR. Saya mau nanya, yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Allah. Dapat rezeki satu hari 10 ribu, yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mendapatkan pemberian dari Allah yang namanya 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, kita bisa kerasa enggak ini yang ngasih Allah? Jujur. Bisa kerasa enggak? Ini kok pada diam semua, kenapa nih? Lagi bingung. Bisa kerasa atau? Alah, mong 10.000. Cuman 10.000. Oh, cuman 20.000. Aduh, cuman 30.000. Tapi kalau dikasih 5 juta, kerasa enggak? Kerasa. Berarti selama ini kita enggak lihat siapa yang ngasih, tapi yang kita lihat pemberiannya, itulah yang menyebabkan kita enggak bersyukur. Kalau kita udah bisa menyadari al-muti wallah, yang memberi adalah Allah, yang ngasih adalah Allah, hidup itu nanti akan jadinya syukur terus. Karena itu dikatakan di Al-Quran 17 rakaat kita membacanya tiap rakaat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji syukur hanya bagi Allah, Tuhan yang maha mengurus alam semesta. Bayangkan betapa beruntungnya kita. Kita ini hidup bukan diurus oleh presiden, bukan diurus oleh seorang kapolres, bukan diurus kapolri, bukan diurus gubernur, bukan diurus bupati. Kalau kita punya acara yang ngurusi bupati kan udah senengnya luar biasa. Pernikahan diurus sama presiden, senengnya luar biasa. Ternyata yang ngurus kita bukan bupati, bukan presiden, bukan orang kaya, tapi yang ngurus hidup kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita tidur, Allah yang ngurus. Kapan kita bangun, Allah yang ngurus. Kapan kita bisa makan, Allah yang ngurus. Semua hidup kita diurus oleh Allah ta'ala. Mestinya kita bangga jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sekarang syukuri dulu. Alhamdulillah. Yang mau selonjor, nikmatin selonjornya. Yang mau melungker, nikmatin melungkernya. Belum tentu ya, minggu depan bisa duduk seperti ini. Moga-moga masih bisa. Ya, kalau enggak bisa berarti kan terbujur kaku. Ya, almarhum gitu kan? Insyaallah panjang umur, mumpung masih sehat, masih kuat, nikmatin dan syukuri. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Malam hari ini jujur saya mau ngomong apa juga enggak ngerti. Iya. Oh, ini judulnya hari jadi. Oh, bet pantas kok saya tiba-tiba ngomong syukur ini. Ini oh, hari jadi kabupaten ya. Makanya saya jadi mengucapkan alhamdulillah kok hawanya, saya enggak tahu judulnya apa. Saya tuh kalau diundang enggak pernah ngerti acaranya apa. Yang ngundang siapa juga enggak pernah paham. Pokoknya berangkat saja, kemudian waktunya tugas ya naik ke atas panggung, megang mic, yang di panggung siapa aja enggak ngerti saya ini. Mana yang kiai, mana yang ustadz, mana yang habib, mana yang, kalau polisi pasti tahu. Seragam gitu ya. Kecuali yang enggak berseragam. Ya, kecuali yang enggak berseragam. Pak Bupati yang mana ini? Udah pulang ya? Oh ya, karena saya datangnya kelamaan ya. Saya dari Jogja, baru berangkat ke sini. Makanya sampai sini agak ngepres. Tadi sebelum mahalul qiyam, parkir di kantor polisi, minum teh panas dulu. Karena perjalanan jauh. Oh, alhamdulillah hidup tuh dinikmatin. Ya, waktunya minum gunakan untuk. Nah, sekarang waktunya minum digunakan untuk ngomong, emang gak enak. Ya kan? Waktunya makan gunakan untuk makan, waktunya ngaji gunakan untuk ngaji, waktunya tidur gunakan untuk tidur. Nah, sekarang tidur sambil nonton TV. Menurut penelitian enggak bagus, menyebabkan stres. Menyebabkan stres. Karena itu sudah menyalahi aturan hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini saya akan mengupas sedikit buku saya yang terbaru, yang berjudul Inilah Dalilnya. Boleh? Inilah dalilnya. Penjelasan Al-Quran dan Sunnah atas amalan kaum santri. Ya, atas amalan kaum santri. Nih, bukunya seperti ini. Karena di panggung ini yang paling mirip warna seragamnya dengan cover buku saya cuma satu orang. Maka yang layak mendapatkan hadiah ya Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Agus. Alhamdulillah. Itu yang paling mirip kan, betul toh? Cuma satu toh? Jadi alhamdulillah Pak, cuma jenengan yang mirip sama cover buku saya. Kalau banyak saya yang puyeng nanti. Alhamdulillah. Inilah dalilnya. Penjelasan Al-Quran dan Sunnah atas amalan kaum santri. Kenapa saya tulis buku ini? Karena akhir-akhir zaman ini di bangsa kita ada beberapa orang atau sekelompok anggota masyarakat. Sekelompok, kalau beberapa orang berarti kan sekelompok anggota masyarakat yang dengan terang-terangan menyalahi aturan-aturan, baik itu adat, istiadat, bahkan norma hukum yang berlaku di NKRI. Norma hukum yang berlaku di NKRI, yang namanya adatnya orang Jawa itu tepos, liro, tenggang rasa, betul ya? Itu adatnya orang Jawa. Dan Indonesia ini negara yang kita cintai punya satu prinsip, Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tetap satu jua, kan begitu ya? Dan kita sangat menjunjung tinggi yang namanya Pancasila. Nah, sayang di akhir zaman ini ada orang-orang yang mengaku sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila dan perilakunya tidak sesuai dengan adat istiadat orang Indonesia atau orang di Timur. Kalau saya jadi presiden nanti tahun 4000 Masehi, kalau saya jadi presiden, orang-orang itu akan saya usir dari Indonesia. Saya usir dari Indonesia. Saya akan cabut KTP-nya kalau tidak mau mengucapkan Pancasila. Saya akan cabut KTP-nya kalau tidak bisa menghargai yang lain. Kemudian saya usir dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat hidup di Indonesia harus mau Pancasila. Syarat hidup di Indonesia harus mau Bhinneka Tunggal Eka. Syarat hidup di Indonesia harus mau menghargai satu dengan yang lain. Kalau tidak mau, silakan dengan cara pikirmu, silakan dengan amalanmu, tapi jangan di negeriku. Pergilah engkau, aku intarkan sampai ke tepi laut. Iya, biar naik kapal, jangan naik pesawat, mahal kan ya. Naik kapal deh sana, gi. Jangan di Indonesia, jangan. Karena bangsa ini bangsa yang luar biasa. Siapa di sini yang orang Jawa? Coba angkat tangan. Yakin jenengan orang Jawa? Saya enggak yakin. Sepurane Pak Agus. Tidak meyakinkan sebagai orang Jawa. Buktikan. Bisa buktikan? Buktinya apa? Nasab. Jenengan orang Jawa itu harus tahu nasabnya 5 ke atas minimal. Coba sebutkan. Bapak jenengan siapa namanya? Kakek jenengan namanya siapa? Mbah Buyut jenengan namanya siapa? Bapaknya Mbah Buyut namanya siapa? Kakeknya Mbah Buyut namanya siapa? Bu. Puyengan semua? Pada enggak ngerti kan yang 5 ke atas enggak tahu toh? Kenapa saya ngomong begini? Karena Indonesia dijajah oleh Belanda 350. Jangan-jangan Mbah Buyut jenengan yang kelima itu Londo. Bisa jadi enggak? Bisa, entah Mbah Putri atau Mbah Kak kakung ternyata londo, berarti jenengan bukan Jawa asli. Jangan-jangan londo atau Jawa blasteran londo. Maka yang sekarang ini kan kadang ketoan mirip-mirip Jepang, mirip-mirip londo gitu kan ya. Seperti saya ini Habib Jawa londo Arab. Tiga ini. Saya ini Naufal bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Husin bin Abu Bakar, terus ke atas Al-Idrus, itu Habibnya. Jadi nasabnya ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dari sisi ayah saya. Tapi ayah saya punya kakek namanya Abdurrahman. Naufal bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Husin. Kakek saya namanya Abdurrahman, punya istri. Istrinya kebetulan siapa? Ada anaknya orang Belanda, asli anaknya orang Belanda, jatuh cinta kepada kakek saya namanya Abdurrahman, masuk Islam, kemudian dinikah oleh kakek saya. Makanya saya ada londo-londonya dikit. Jadi ini namanya Arab semi londo, begitu kan ya. Nah kemudian dari ibu saya namanya Lulu, ya punya ayah namanya Ali. Nah, ayahnya ibu saya, kakek saya namanya Ali, itu wafatnya di Jombang. Nah, kebetulan kok kakek saya Ali ini, dari ibu saya, kakek saya punya istri. Istrinya wafat di Solo, dimakamkan di Tipes. Siapa nama istrinya? Orang Jombang asli, yaitu Bu Wiji. Wiji. Makanya saya Habib juga Mambu Jawa. Berarti ini Habib Londo Jawa. Lah kalau jenengan apa? Saya udah jujur menjelaskan identitas saya. Kalau jenengan apa? Coba Bapak Ibu kalau tahu, ini enggak jauh dari sini kan. Kalau ke sana dikit Ngawi ya. Nah, Ngawi itu ada daerah namanya Sineng Rambe, betul ya? Ada orang Rambe di sini? Coba yang orang Rambe angkat tangan. Mbak orang Rambe? Bukan, siapa orang Rambe? Coba dilihat orang Rambe. Orang Rambe itu banyak sekali yang wajahnya mirip-mirip Jepang. Sine enggak begitulah. Yang Rambe yang ketoan. Kalau orang Rambe itu wajahnya banyak mirip-mirip Jepang gitu ya. Kalau lagi dengarkan siaran ini kan live ini, orang Rambe itu banyak mirip Jepang. Coba buktikan. Di sekitar situ pasti banyak pemakaman Jepang. Banyak pemakaman Jepang. Artinya siapa tahu dulu Mbah Buyutnya pernah dinikah oleh orang Jepang, makanya ya putunya mirip Jepang. Dan jenengan udah dikatakan saya ya Jawa, jenengan juga Jawa. Kita sama-sama orang Jawa meskipun mungkin blasteran. Karena kalau Jawa asli ini riwayatnya sampai sekarang masih khilaf. Sebetulnya orang Jawa ini keturunan siapa? Ada yang bilang orang Jawa itu keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi nasabnya orang Jawa ini bagus, luar biasa. Tapi aslinya keturunan siapa masih tanda tanya, Jawa asli. Dan hebatnya bangsa Jawa ini, kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa ini sekarang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini belum saya temukan sebuah wilayah dengan jumlah anak cucu nabi terbanyak di dunia seperti di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Aneh kan? Kenapa Allah bawa anak cucu nabi ini ke pulau Jawa dan berkembang biak, beranak pinak di sini semakin lama semakin banyak, tidak sebanyak di tempat lain. Kenapa seperti itu? Tanda tanya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba pilihan Allah yang dikasih tahu rahasianya. Kenapa pulau Jawa? Nah, kenapa anak cucu nabi menanam pohon yang besar yang namanya Islam di pulau Jawa? Kenapa Islam itu menjadi hebat dan besar di Indonesia sehingga bangsa Indonesia ini menjadi besar? Bukan karena apa-apanya. Indonesia besar karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia ditakutin karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia menjadi makmur, menjadi subur, menjadi barokah karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai hari ini orang-orang itu takut sama Indonesia bukan karena kita punya senjata yang luar biasa. Pak polisi saja pistolnya dari dulu ya begitu, belum ganti-ganti. Ji Pak Ji. Lu serius, kalau tuh ganti ya paling naik dikit gitu kan ya. Belum sangat modern. Persenjataan kita sebagian udah bagus, tapi sebagian masih tradisional. belum modern banget, tertinggal secara senjata, tapi mereka-mereka yang dari luar takut sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kalau udah pegang bambu runcing, mengucapkan Allahu Akbar, maka yang namanya tank, yang namanya apapun, takut sama Indonesia. Ya, takut sama Indonesia. Berarti bukan karena apa-apanya, tapi karena manusia-manusianya luar biasa. Sabar, saya belum ceramah. Biar kita itu tahu jati diri sebagai warga bangsa ini ya. Tahu jati diri. Nah, orang Jawa itu orang-orang yang hebat, luar biasa. Bicara sejarah diri dikit, boleh? Boleh? Yakin Jawi? Orang Jawa dulu itu kan animisme, dinamisme, betul ya? Nyembah patung, nyembah gunung, nyembah air, ya kan? Itu dulu, nyembah pohon, nyembah hutan, itu dulu. 90%. Tapi kok aneh ya? Bisa berubah menjadi 90% nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok mudah gitu loh? Kok mudah? Sementara di luar sana, gak mudah loh. Tidak mudah orang itu berubah menjadi seorang muslim. Gak mudah. Perjuangan ulama bertahun-tahun gak mudah. Dan di Indonesia ini sekarang ini juga tidak mudah merubah akhlak umat ini. Gak seperti dulu. Dulu mudah berubah dari kufur menjadi muslim. Sekarang muslimnya menjadi lebih baik. Itu tidak semudah dulu. Apa sebabnya? Saya selidik menyelidik. Apa sebabnya gitu ya? Oh, saya temukan ternyata orang Jawa dulu itu sakti-sakti. Jawa dulu. Jadi ciri-ciri orang Jawa asli, sakti. Lanjenengan sakti mboten? Palsu berarti. Orang Jawa asli, sakti-sakti. Saya pernah ketemu seorang yang ngelakoni ya. Seorang yang ngelakoni. Saya nanya, satu hari makannya berapa puluk nasi? Jawabannya, satu hari satu tusuk nasi. Satu hari satu tusuk nasi. Jadi nasi itu ditusuki itu. Bukan sate loh nasi ini ya. Itu kemudian jadi biting ya, biting. Biting, nasi ditusuki. Latihan olah dirinya satu hari makan satu tusuk nasi. Dah cukup untuk satu hari. Itu Jawi asli itu. Itu Jawa asli. Nah, orang-orang yang seperti jadi orang-orang yang luar biasa, bisa bangun Borobudur, bisa bangun Prambanan. Lihat tuh Borobudur, batunya gede-gede. Ukurannya itu sama. Bagian sini ukurannya sekian, bagian sini ukurannya sekian, bentuknya sama. Batu itu diukir bukan dengan ukiran. Ahli ukir batu pun mengatakan gak bisa orang ukir seperti ini. Orang ukir dengan seperti ini gak bisa. Di zaman teknologi yang modern aja susahnya luar biasa. Bagaimana orang-orang Jawa tempo dulu kok bisa? Iya, bangun Prambanan, bangun Borobudur, kekuatan apa yang digunakan? Belum jadi muslim, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Orangnya sakti. Ternyata resep saktinya cuma 4. Mau enggak? Mau jadi orang sakti? Syaratnya 4. 4 kok, enggak lebih, gampang. Dan inilah keempat amalan orang Jawa yang merupakan 4 amalan para wali. Yang pertama, taqlilut ta'am. Orang Jawa suka makan sedikit. Makanya orang Jawa punya amalan namanya mutih. Betul? Mutih itu bagaimana? Makan nasi tok gitu kan ya? Enggak ada lauknya, minumnya juga air putih, enggak ada campuran apa-apa. Mutih artinya makan dengan satu lauk. Dan makannya dikit. Satu tusuk nasi cukup. Dikit, makan sedikit dan cuma satu lauk. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, cukup bagi seorang mukmin luqaimatun, beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung. Ada dua hadis, kalau yang satu siapa yang makan hendaknya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, itu untuk orang awam. Tapi kalau mukmin beneran, Rasul mengatakan cukup satu puluk, setengah puluk, yang penting pokoknya bisa hidup. Dan inilah amalan para wali, makannya dikit sekali dan cuma satu lauk. Makanya di masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu makan dua lauk ditegur ditegur oleh sahabat, kenapa kamu makan dua lauk? Nabi dulu kalau makan cuma satu lauk, nangislah Khalifah Umar bin Khattab. Betul kamu, Nabi dulu makan cuma satu lauk. Orang Jawa niru Nabi Muhammad SAW, makannya cuma satu lauk, karena makanan pokoknya nasi, ya makannya cuma nasi. Dikit makan. Mirip dengan jenengan, mirip dengan saya. Dikit-dikit makan. Udah sama dikitnya, cuman saya yang diulangi ya. Kalau dikit makan, bagus. Nah kita ini enggak, dikit-dikit makan. Betul? Dikit-dikit, lama-lama jadi cocok. Karena kita dikit-dikit makan, lama-lama ya jadi gendut. Kalau cuma jadi gendut gak apa-apa, gak sehat yang dimakan. Udah dikit-dikit makan, semuanya dimakan. Persis tikus. Oh tikus zaman sekarang aja milih kok. Tikus tuh bisa milih. Tikus zaman sekarang, kucing zaman sekarang juga milih. Kucing udah kenyang dikasih, nolak kok. Kalau yang dikasih gak enak, gak mau makan. Kalau kita enak, gak enak, pokoknya lapar, lep. Betul kan? Sudah kenyang, tapi itu enak, ya tetap ditambah lah. Lagi, lep, lep, lep, terus begitu. Akhirnya apa? Yang namanya orang Jawa dulu sukanya makannya telo pohong, ya kan ya? Telo godok, pohong, godok, apalagi kacang, godok, tales, kan begitu kan? Sekarang makannya apa? Burger, apalagi? Hah? Ayam. Makanya sekarang banyak orang masuk rumah sakit, ya kan? Kena penyakit macam, karena orang Jawa udah meninggalkan Jawanya, makannya enggak Jawani, maka penyakitnya pun enggak Jawani. Penyakitnya macam-macam, hasil impor, stroke, ya, yeah. Darah tinggi, kolesterol, ada enggak dalam bahasa Jawa stroke? Enggak ada. Coba cari dalam bahasa Jawa penyakit stroke. Sejak jenengan lahir, simban jenengan, ada enggak yang kenal namanya stroke? Enggak ada. Kolesterol. Itu penyakit impor semua itu. Penyakit impor. Orang Jawa enggak kenal penyakit yang seperti itu. Sehat-sehat, apalagi yang hidupnya di gunung. Umurnya panjang-panjang, 80-90, jalan masih tegas, masih kuat. Sekarang umurnya 50, hidupnya di gunung. Mondar-mandir ke puskesmas, ke rumah sakit. Kenapa? Makannya udah tidak sesuai dengan tata cara makan orang Jawa. Dikit makan. Taqlilu ta'am. Kemudian yang kedua, taqlilul manam. Orang Jawa dikit tidur. Dikit tidur. Makanya kalau dalam pewayangan dilambangkan semar. Syammir fi ta'atillah. Syammar, syammar, syammar. Semar. Ya aslinya syammar. Jadi seorang yang sungguh-sungguh dalam ibadah, semar, semar dari bahasa Arab. Nah, cuman kita nyebutnya semar. Ya karena nyebut semar enggak bisa, jadinya semar. Ya, susah, susah. Susah katanya itu. Semar fi ta'atillah. Semar itu matanya kan belekan terus ya. Kenapa? Karena memang enggak pernah tidur di malam hari, ibadah, merenung, tafakur. Orang Jawa itu hampir gak tidur. Kuat meleknya. Kuat meleknya. Tirakatnya hebat. Kita ini Jawa zaman sekarang dikit. Dikit tidur. Betul. Di kantor tidur. Di motor khutbah Jumat. Untung yang khutbah tidak. Dikit-dikit tidur. Memang tidur itu nikmat, tapi kalau tidur terus kan ya eman-eman toh ya. Maksudnya hidup dinikmati hanya untuk tidur. Ya dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Ini melanggar pakemnya orang Jawa. Orang Jawa tidurnya cuma sedikit. Kemudian yang ketiga, taqlilu ta'am, taqlilul manam, wa taqlilul kalam. Orang Jawa itu kalau ngomong dikit, gak banyak ngomong, gak suka ngomong. Karena itu orang Jawa suka diem. Suka diem, itu orang Jawa. Lah kita sekarang dikit-dikit. Kalau ibu-ibu enggak bisa dikit-dikit, banyak-banyak ngomong. Diemnya pun ngomong kok. Diemnya pun ngomong SMS, WhatsApp, BBM, Facebook. Zaman sekarang nih, diemnya aja ngomong. Lagi begitu sama bapaknya marah, itu ngomongnya juga luar biasa. Ketemu temennya ya ngomong. Mending kalau yang diomongkan bagus, udah dikit-dikit ngomong, yang diomongkan na'udzubillah min ngerasani. Apalagi ngenyek, ngelarak ke hati, ya kan? Contoh-contoh, ada enggak istri yang begini pada suaminya? Nyet, sebentar sabar dulu. Mas nyet, awak mau kira tahu sayang be aku? Ket biyen tak jalui saya ratau ditukoke. Mirip-mirip begitu, padahal sebulan yang lalu baru suaminya belikan baju. Kamu memang tidak pernah ingat kepadaku mas, gak pernah belikan ini, gak pernah mau nuruti aku. Padahal cuman baru sekali suaminya itu tidak bisa menepati janji karena ada acara di kantor, terlambat misalnya begitu kan. Wah dik sepurone ya, makan baksonya minggu depan. Nyet awak mau kislali, mentengki koncomor atau mentengki awakku. Nah model begitu. Ada enggak kira-kira? Jujur. Banyak. Nah, kira-kira begini Jawa atau bukan Jawa nih? Bukan, ini produk sinetron ini. Ini muridnya sinetron, orang Jawa asli itu sama suami sendika dawuh. Betul kan? Diam hormat. Makanya cek, buktikan ke mbah buyut kita. Ada enggak kasus perceraian? Enggak kita temukan. Betul kan? Tidak kita temukan. Tapi sekarang ini entah yang remaja atau sudah di atas remaja, dikit-dikit ganti pasangan. Jalan. Emangnya handphone apa? Ditukarkan ini. Gara-gara tukaran akhirnya ditukarkan temenan itu. Asalnya begitu. Ini Masya Allah. Dikit-dikit ganti pasangan. Gak bisa sabar, gak bisa diem, gak bisa. Karena udah terbiasa banyak ngomong. Orang Jawa dulu diem. Kemudian yang keempat, orang Jawa dulu i'tizalul anam. Bisa menjauhi pergaulan dengan masyarakat secara umum yang tidak ada manfaatnya. Makanya orang Jawa lebih suka di rumah. Lebih suka di tempatnya dia kerja, di sawah. Di sawah pulang ya ke rumah. Ketemu istrinya lagi, istri ya di rumah. Ketemu suaminya, duduk bareng. Udah gak banyak kumpul sama orang kecuali apa? Mungkin kerja bakti, gotong royong, begitu aja kan? Ketika ada undangan datang, tapi enggak kemudian sibuk nonggo, piye dik kabari? Piano berita apa sing anyar? Enggak. Orang Jawa dulu enggak begitu. Karena empat hal ini dijalankan, dan empat hal ini adalah amalan para nabi, amalan para wali. Maka orang Jawa punya hati yang bersih. Hatinya bersih, karena hatinya bersih, makannya dikit, ngomongnya dikit, tidurnya dikit, maka mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Dalam bahasa kita disebut orang sakti. Nah orang-orang sakti ini bisa ngerti mana yang sakti, mana yang tidak sakti. Lah kok datang nih ulama-ulama dari Hadramaut, dari Yaman. Dan kebetulan ulama-ulama ini putu-putunya Kanjeng Nabi, masuk ke Pulau Jawa. Lah yang sakti-sakti ini lihat kaget. Loh, kok ada manusia yang ilmunya di atas saya? Ilmunya kok luar biasa? Lah mudeng, seorang sakti kok. Sakti, polisi itu ngerti mana copet, mana bukan copet. Polisi bisa tahu. Gitu kan? Sakti. Bisa tahu gitu. Ketokan, ini paras-paras copet. Jenengan hati-hati loh ya. Wajah-wajah copet kelihatan ini. Oh ini wajah-wajah penipu. Oh ini wajah-wajah orang yang punya isi. Ada sesuatu. Oh ini orang pangkat nih. Ini orang pangkat nih. Tahu itu. Punya ilmunya, ngerti. Membaca raut wajah seseorang. Lah orang Jawa dulu bisa ngerti. Ini orang sakti dari ngerasa ketok ngerti. Oh antep. Kroso. Itu ada rasanya. Bisa merasakan. Bisa merasakan. Seperti jenengan itu kalau ada sinyal. Ya sinyal handphone. Oh ini sinyalnya lemah nih. Ketokan toh, sinyalnya lemah. Oh sinyalnya bagus. Kenapa? Karena di sini ada penerimanya. Lah orang Jawa dulu begitu. Oh ini sinyalnya kuat ini. Lah kalau ada sinyalnya kuatnya luar biasa, kaget mereka. Siapa orangnya? Kok sinyalnya luar biasa? Sehingga nggak perlu pakai perang. Nggak usah. Itu orang yang ketokan kotong, kaken pola. Orang Jawa dulu nggak kaken pola, diem toh begini. Diem aja tuh bisa mindah batu. Diamnya saja bisa menghancurkan batu. Diamnya itu bisa melemparkan orang. Kenapa? Karena memang orang Jawa gak kaken ngomong, gak kaken pola. Cuman duduk, diem, yang lain itu bisa tersingkirkan dengan sendirinya. Orangnya sakti, sakti. Lah begitu lihat orang yang lebih sakti, mereka gak mau buang energi. Karena mereka orangnya hatinya bersih, gak ada kesombongan. Maka langsung nanya, sepuro nih mas, jenengan kok saged sakti niki, gak ada ilmu nopo. Tolong saya diajarin ilmunya. Dijawab, gak repot-repot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ucapkan dua kalimat syahadat, sembahlah Allah, jenengan jadi lebih sakti lagi. Karena itu Sunan Kalijogo mengajarkan di pewayangan jimat kalimo sodo. Jelas semuanya? Jelas kan? Begitu kena dua kalimat syahadat, langsung jadi saktinya luar biasa, udah sakti kena itu, jadi lebih sakti. Maka ngajak satu kampung, ayo ucapkan dua kalimat syahadat, dirubah satu kampungnya jadi orang-orang yang sakti. Makanya kalau diteliti, kebanyakan yang masuk Islam lebih awal itu adalah raja-raja dulu yang masuk Islam. Emangnya raja-raja di Pulau Jawa orang-orang bodoh? Orang bodoh di Pulau Jawa tidak layak jadi raja. Emangnya raja-raja di Pulau Jawa orang-orang yang lemah? Orang lemah di Pulau Jawa tidak layak jadi raja. Raja-raja orang Jawa, orang-orang yang kuat, pinter, dan orangnya sakti. Makanya yang pertama kali masuk Islam itu Yorojone sih. Kenapa? Ngerti. Itu ada orang sakti luar biasa. Makanya sampai dipek mantu sama rajanya. Emangnya rajanya bodoh? Kok ngepek mantu ulama-ulama ini? Oh, baru kenal udah dipek mantu. Kenapa? Luar biasa. Rojonya pengen punya turunan dari ulama ini. Karena nanti turunannya punya sesuatu yang luar biasa. Karena itulah cepet. Ya, Jawa ini berubah jadi Islam. Itu dulu. Betul? Itu dulu. Nah sekarang, samakah? Pengajian begini kan banyak ya? Tiap hari ada nih. Tiap hari ada. Tapi kualitas kita nih sebagai umat naik atau biasa saja? Stagnan. Jalan di tempat. Karena sholawat ya jalan. Tapi makan ya semua dimakan. Mending itu alhamdulillah ada sholawatnya. Coba gak ada sholawatnya udah remuk dari dulu itu. Ya kan? Sholawat jalan. Tapi durhaka sama orang tua ya dilakoni. Ya apa? Sholawat jalan. Alhamdulillah masih ada sholawatnya, ada perdamnya. Kalau gak ada sholawatnya kacau itu. Sholawat jalan. Berani sama suami. Ya dilakoni bener. Awak mungkin nyata atau ngaji mas. Bodoh. Suaminya dibodoh-bodohkan. Gara-gara istrinya ikut pengajian. Hebat ini suami. Apa istrinya ini? Na'udzubillah min dzalik. Durhaka sama orang tua dilakoni. Durhaka pada suami dilakoni. Tidak sayang, tidak perhatian pada istri juga terjadi. Sama anak gak ngurus beneran. Bentak-bentak, marah-marah. Itu yang terjadi. Dalam hubungan perdagangan, ngapusi itu hal yang wajar. Telat janji itu udah biasa terjadi. Ngemplang utang itu tidak jadi masalah. Betul? Benar ya? Padahal pengajian terjadi tiap hari, bukan cuma di lapangan, di kantor, di rumah, bahkan di stasiun televisi, cari pengajian bentuk apapun itu ada. Lah kenapa kok umat ini kualitasnya stagnan, gak naik? Begitu-begitu saja. Contoh-contoh ya, boleh ngasih contoh? Halo? Saya ini udah ngomong cukup lama loh. Ya, tadi saya itu ngomong jam 10 kurang 10. Sekarang jam setengah 11 lewat 8 menit. Jadi udah hampir 1 jam saya ngomong. Rencananya suruh ngomong berapa lama? Kan saya belum bahas isi buku saya, belum ya? Belum, ini kan baru mukaddimah. Pembukaan, memperkenalkan diri saya sebagai Habib Jowo. Karena saya nenek orang Jawa. Dan saya bangga. Dan saya bangga punya garis nasab orang Jawa itu, saya bangganya luar biasa. Enggak salah. Mbah saya dulu kok milih Indonesia itu enggak salah. Kenapa milih ke Pulau Jawa? Enggak salah. Karena di sini ada titipan Allah yang luar biasa. Ada di sini. Contoh yang sederhana. Salat. Salat itu ngadep siapa? Oke. Jenengan kalau dipanggil sama Pak Bupati, kira-kira pulang disangoni enggak? Loh, nanti dulu panggilannya apa dulu? Justrunya diundang sama Pak Bupati, diundang loh. Saya mohon kedatangan Anda. Nanti saya akan buat Anda sukses. Pulang disangoni enggak? Oh, judulnya udah dipanggil akan dibuat sukses, ya mesti kan disangoni ya? Dipanggil presiden, dipanggil orang kaya, orang baik, mau dibuat sukses, mesti ya mulai disangoni. Nah sekarang Allah yang manggil, panggilannya Allah tuh enggak main-main loh. Hayya 'alas shalah. Diajak sholat tuh, ayo sholat, sholat, sholat, ayo sholat. Enggak mandek di situ. Hayya 'alal falah. Ayo, ayo ambil tuh kesuksesan, ayo ambil kesuksesan. Mestinya kalau sholat kita benar, udah sukses dari dulu. Kenapa? Rasawan Gusti kok. Allahu Akbar. Cuman kita ini kurang ajar. Udah ngerti ngadep Allah, ngerti ngadep Allah. Baju aja gak mikir kok. Pantes gak ya? Mambu apa ora? Dari dapur, terasi ngadep Gusti Allah. Allahu Akbar, terasi. Ngadep Pak Lurah bawa terasi aja gak mau. Ngadep Allah bawa terasi di tubuhnya. Gitu yang gak kerasa. Apakah ini namanya manusia? Paham? Ngadep Allah, mohon maaf pakai baju yang gak mikir. Allahu Akbar. Masya Allah, takbirnya mantep. Tapi angker birnya juga mantep. Kaosnya ada angker bir. Saya nemoni kok. Pakai kaos gambarnya bir itu masuk dalam masjid. Bener ini? Iya. Lebih ngeri lagi, saya sampaikan waktu itu dalam ceramah saya di Magetan juga kan. Orang sholat Allahu Akbar di masjid, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa kok saya bisa lihat? Lawang saya rampung sholat, dia sholatnya terlambat gitu kan? Sholat khusyuknya khusyuk, tapi kaosnya gambar salib. Bener. Karena kaos partai yang non muslim waktu itu ada kan, partai non muslim itu kan bagi-bagi kaos. Nah itu kaosnya dipakai, yang pakai muslim. Kaosnya gambar salib masuk masjid. Digunakan untuk sholat. Nah ini kira-kira bagaimana, malaikat puyeng enggak ini? Jadi kewang ya ape, tapi kok ya ngini, kan repot kan ini kan? Repot ini. Karena qillatul ilm, ilmunya dikit. Apalagi sholat ngadep Allah. Allahu Akbar, ngadep Allah. Kalau kita tuh ngadep calon mertua aja khusyuk kok. Mau mikir macam-macam enggak berani kok, mikirnya ngapain ah? Ape oh, nanti kelihatan di wajah kalau mikir enggak pas, kelihatan di wajah. Mikirnya bagus-bagus. Lah ngadep Allah taala, Allahu Akbar. Iki yang setek orang ya. Kok suara motor ki jojo ngambiri. Suara motor datang bingung ya. Ini bingung yang dipikirin semua yang di luar salat, sedangkan Allahnya enggak dipikirkan. Berarti salat kita udah benar atau masih banyak amburadulnya? Amburadul. Lah sholatnya gak ditoto. Lah kenapa sampai sholat gak ketoto? Zikir gak bisa kroso. Zikir, Masya Allah habis sholat turah-turah zikirnya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Mestinya dengan zikir ini kita menemukan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kok biasa-biasa saja, kenapa? Sebab yang zikir cuma lisannya, hatinya gak ikut zikir, dan lisannya juga zikirnya enggak benar. Contoh, alhamdulillah. Ini zikir lisan juga enggak benar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini zikir atau mau ngapain gitu kan? Jadi secara lisan juga enggak apa? Enggak benar. Alhamdulillah. Enggak benar. Pokoknya cepat rampung gitu. Ya cepat rampung. Zahirnya enggak benar, batinnya enggak benar. Akhirnya jadinya apa? Resah, gelisah, ya, galau. Contoh, boleh nanya, besok harus bayar utang 50 juta, jenengan malam ini gak punya uang, resah enggak? Resah enggak? Gelisah enggak? Bisa tidur? Bisa tidur? Kebanyakan mau tidur jadi susah, betul kan? Betul? Nah ini loh, ini menunjukkan hati-hati yang gak beres. Kenapa? Lawang utangnya masih dibayar besok, malam kok gak bisa tidur? Mau tidurnya malam atau besok? Malam, ya udah tidur, ya tidur. Utang dibayar kapan? Besok. Nah kenapa gak bisa tidur? Mikir apa? Mikir hutang. Emangnya hutang harus dipikir? Enggak, utang itu dibayar bukan dipikir. Kesalahan fatal orang-orang yang berutang itu cuma mikir utang tapi gak pernah bayar utang. Makanya utang gak usah dipikir, tapi dibayar. Makanya malam gak usah mikir, tidur saja, moga-moga besok bisa bayar. Lah kalau gak bisa bayar terus gimana? Ya gak usah dipikir, didepin. Sepurone pak, belum punya uang, didepin. Dicotos, ya sudah, rasakno. Dicaci maki, ya rasakno. Ya gak usah terlampau dipikir, sakitnya cuma satu. Tapi kalau udah malam gak bisa tidur, besok gak bisa bayar, dijotosi sisan, kan remuk. Ya kan malam gak bisa tidur, ya kan? Kemudian pagi ketemu orangnya gak bisa bayar, setelah itu dijotosi pula. Kira-kira bagaimana, remuk atau gak remuk? Kan mending malam tidur pulas, pagi gak bisa bayar, dijotosi. Lumayan, malam masih bisa tidur, paham maksud saya? Artinya kenapa? Sesuatu yang gak perlu kita pikir, kenapa kita pikirkan mati-matian, tetapi sesuatu yang harus kita pikir yaitu sholat, zikir, bekti sama orang tua, dan lain sebagainya, gak kita pikirkan. Lah itulah sebabnya hidup galau, makannya terlampau banyak, minumnya terlampau banyak, tidurnya terlampau banyak, bicara terlampau banyak, pergaulannya terlampau bebas, gak mengatur dirinya seperti orang dulu, maka jadinya ya kita seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir pembukaan maksudnya, bukan terakhir ceramah. Orang Jawa itu wangi. Jadi yang gak wangi jangan ngaku orang Jawa. Orang Jawa itu wangi. Buktinya ya, bersihkan keris juga pakai kembang. Betul kan? Orang Jawa itu kalau mandi juga mandi kembang. Ada lagunya? Ada. Kalau mandi juga mandi kembang. Orang Jawa itu ya, orang Jawa itu di rumahnya juga punya tempat untuk naruh kembang. Dan namanya bokor tuh. Bokor dari Kuningan yang bagus, dikasih air, dikasih mawar, melati, bunga setaman ya. Kasih harum-haruman. Orang Jawa suka wangi. Lah kita sekarang bagaimana? Sepurone ingkang kata, ambu terasi, ambu kelek itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ambu wangi, jarang suami menemukan istrinya wangi, istri menemukan suaminya wangi. Ruangannya wangi itu jarang. Orang Jawa masuk rumah langsung, mawar, melati. Tapi sekarang diganti, mawar, melati, semua medeni. Begitu di rumah ada mawar, melati, langsung mikirnya klenik, ya kan? Dianggap orang Jawa itu ahli klenek, setan, demit, tuyul, dukun, dan lain sebagainya. Lihat kembang, langsung dukun. Lihat kembang, langsung klenek. Lihat kembang, langsung setan. Emangnya setan doyan kembang? Enggak ada setan doyan kembang, enggak ada. Sebab setan itu doyannya yang kotor-kotor. Kembang itu wangi, wangi. Lah terus kenapa kok kita jadi berpikir ketemu kembang jadinya setan? Goro-goro film dan sejenisnya. Film-film itu loh, film itu ya. Ya film itu kan kalau keluarnya setannya malam apa? Malam Jumat, betul kan? Ya, kemudian dukunnya aksinya gimana? Ada bokor, kasih kembang, keris. Terus airnya gitu kan? Itu dukun palsu. Dukun asli ndak kaken pola. Dukun asli ndak kaken pola, ndak begitu, ndak ada. Itu akal-akalannya orang yang pengen menutup nama baik Islam. Malam Jumat itu hari rayanya kita umat Islam. Malam Jumat itu malam hari raya, malam wangi-wangi, malam seger-seger. Malam untuk ibadah, malam untuk kekuburan, malam ziarah. Disunahkan ziarah itu mulai malam Jumat. Karena orang Jawa dulu doyan ziarah malam Jumat. Ojo pengajian malam Jumat. Ojo ziarah malam Jumat. Sebab ono tuyul, ono pocong, jedule malam. Pocongnya gak pernah jedul malam Minggu, betul? Sebab malam Minggu yang jedul setan beneran. Nah itu coba, saya sering ketemu. Kalau itu manusia kesetanan. Ya manusia kesetanan begitu banyak. Yang perlu dikhawatirkan itu yang begitu-begitu. Bukan tuyul, bukan jin dan lain sebagainya. Oh, jin itu sekarang ketemu manusia takut kok. Medeni menungso niki. Manusia ini mana? Menakutkan. Jangan takut sama setan. Ya, kenapa? Oh, setan itu gampang ngedepinya. Cukup la ilaha illallah nyingkir setan. Setannya nyingkir. Tuyul, ngapain takut sama tuyul? Ajak kerjasama. Kebetulan tuyul jedul. Yul, iya, menurut gosip lo, kamu pintar cari duit, yuk bagi hasil, begitu. Gladrah ya. Masuk tuyul ditakutin ya. Ya, pocong. Justru kita tanya, gimana Mbak pengalamannya jadi pocong? Malaikat nanyanya apa? Penak men wong mati semetu. Jangan mau dibodoh-bodohin. Gak ada tuyul, gak ada pocong dalam arti seperti ya. Tuyul tuh jin, kelompok jin betul. Tapi seperti digambarkan di film-film gak seperti itu. Pocong, gak ada pocong. Orang mati nanti jedul muncul-muncul, gak ada. Orang mati dikubur ditanya, nok baik nikmat, elek digebuki malaikat. Nah itu ada yang pernah lihat pocong begitu apa? Itu namanya jin yang buruk ngerjain manusia. Lah suaranya iso podo, jin ki pinter kok. Jin itu bisa nyamar baik rupa maupun suara. Aku ketok-ketokan. Lah ketok-ketokan ki ya biasa. Ora mati ya ketok-ketokan. Ya, tetangganya mati, ngelayat atau enggak ngelayat? Ngelayat. Kita diajarkan melayat meskipun tidak mengikuti prosesi keagamaannya ya kan? Tapi kita datang mengucapkan bela sungkawa. Itu kewajiban seorang tetangga kepada tetangganya yang non-muslim. Ya turut berduka cita, sabar ya, nyabar ke tonggone meskipun kafir, dihibur hatinya, kan seperti itu. Itu dari sisi kemanusiaan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada jenazah kafir lewat, Rasul nyuruh sahabat bangun semuanya, hargai itu jenazah. Nah sekarang yang undang muslim, podo muslimi, diundang zikir, diundang solawat, diundang baca Al-Quran, baca surat Yasin, dan lain sebagainya. Dikasih makan, mengatakan, haram, moh teko aku. Ngineki yo menungso. Sepurone engkang kata, ini gak layak hidup di Indonesia orang seperti ini. Gak layak. Serius. Gak layak hidup di Indonesia. Kalau sikapnya seperti ini, Ini yang akan menyebabkan perpecahan di setiap kampung, perpecahan di setiap desa, perpecahan di setiap masjid, perpecahan di setiap kantor, sehingga bangsa ini akan terbelah dan hancur karena manusia-manusia seperti ini. Harus ditegesin. Makanya dulu di masa Pak Harto yang model begini tidak bisa bicara. Betul? Karena Pak Harto dulu menjaga NKRI ini dengan tegasnya luar biasa. Kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah langsung dibungkam. Kan begitu ya? Nah ini sisi baik. Kita perlu belajar sisi baiknya. Sehingga bangsa kita kan aman sekian tahun. Indonesia ini aliran terbanyak di dunia itu di Indonesia. Tapi rukun loh. Tapi rukun. Nah sekarang ini kok muncul kelompok ini membuat jadi gak rukun. Mohon maaf. Sampai seorang istri minta diceraikan oleh suami cuma gara-gara suaminya gak mau tahlilan. Ada atau enggak ada? Bahkan gurunya yang nyuruh ada atau enggak ada? Ijolno. Jawaban Mas ora paten gitu. Ini naudzubillah min dzalik sampai seperti itu. Ini kan bahaya atau enggak bahaya nih? Bahaya artinya mengajarkan untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Loh kalau pada muslim aja begitu, walaupun belum punya kekuatan senjata udah berani seperti itu. Sepurone ingkang kata, belum punya senjata. Ada muslim menyelenggarakan tahlilan di kampung. 15, 20 orang, 30 orang yang tahlilan. Satu orang bisa masuk mengatakan, bubar bora. Betul kan? Ada enggak yang begitu? Ada. Habib kok tahu, enggak usah dilaporin. Sampai akhirnya itu maulidan di suatu kampung itu berhenti. Ya, sampai berhenti. Mulai sekarang saya katakan, siapapun yang datang ke pengajian jenengan di kampung, entah 5 orang pengajiannya, entah 10 orang pengajiannya itu ahlus sunnah wal jamaah, tahlilan, yasinan, solawatan, ada yang hentikan jenengan, bilang kalian berhadapan dengan NU, silakan laporkan polisi. Kalau polisi ngasih surat, oh kami berhenti, kami akan berhenti. Tapi kalau polisi memberhentikan tahlilan berhadapan dengan Habib Novel Alaidrus, suara mungkin polisi ngedep ke tahlilan gitu loh. Tahlilan mandek bubar yo, tahlilan gak ada. Polisi begitu langsung dipecat sama Kapolri. Kenapa? Loh Kapolri juga tahlilan. Itu sudah jadi budaya nasional kan, tahlilan ini. Disadari dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, tapi sekarang ada kelompok-kelompok seperti itu. Saya enggak ngajak jenengan musik kelompok itu. Moh, ora usah digagas. Enggak usah diurus. Saya mau ngajak jenengan besarkan diri jenengan sendiri. Besarkan diri jenengan sendiri. Jadi kalau disuruh mandek apa? Mari berhenti. Yasin wal Qur'an. Mandek Yasin. Ayo mandek. La ilaha illallah. Banter no. Enggak usah direspon ya. Nanti kalau buat ribet terus, tinggal ngomong sama Pak Agus. Pak, itu loh Pak, yang satu itu Pak, tolong disidikin Pak. Itu kira-kira teroris atau bukan? Karena ciri-ciri teroris itu suka memaksakan pendapatnya untuk diterima orang banyak. Ketika dia tidak bisa menyadari dirinya ini, pendapatnya diterima orang banyak, ya orang banyak gak mau menerima pendapatnya, maka dia melakukan teror. Seperti itu asal-usulnya. Asal-usulnya seperti itu, maka jadi teror. Kan begitu ya? Na'udzubillah min dzalik. Sabar, sabar. Ini baru dimulai pertandingannya. Nah, sekarang saya mau nanya, boleh? Boleh ya? Kira-kira NU di Indonesia itu besar atau kecil? Besar ya? Besar. NU di Indonesia, jumlah banser sama jumlah polisi banyak mana? Coba, kira-kira, ini kira-kira loh ya. Satu polsek berapa pak anggota pak? Berapa? Satu polsek 34. Ya. Banser satu Magetan ini ada berapa? Ratusan kan? Ini saya buktikan dari setiap wilayah. Banser ini jumlahnya jauh lebih banyak. Betul? Dari TNI maupun Polri, itu jumlah banser lebih banyak. Tapi coba lihat. Ketika pimpinannya NU saat itu Gus Dur dilengserkan. Gus Dur dilengserkan, betul kan? Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu dilengserkan atau tidak dilengserkan? Dilengserkan. Saya mau nanya, kira-kira Gus Dur menggerakkan NU-nya untuk menghancurkan yang lengserkan atau nerimo? Itulah hebatnya NU. NU tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bangsanya. NU tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan orang lain. Yang ada digunakan untuk mengayomi siapapun yang hidup di negeri ini. Itu NU. Makanya enggak pernah jamaah tahlilan kok datangi orang-orang yang enggak suka tahlilan. Hei, awakmu lah doyan tahlil, rokok. Enggak ada. Enggak ada kan? Kenapa kamu enggak doyan tahlil? Rokok, sesat, enggak doyan tahlil, pergi. Enggak pernah. Betul ya? Kenapa? Yang enggak mau tahlil, yang enggak mau Islam, dilindungi sama NU. Dilindungi sama NU. Ora doyan tahlil enggak jadi masalah, Mas. Insyaallah yang awakmu sedo tak tahlil no. Keren ya NU ya? Enggak jadi masalah, enggak pernah benci, enggak pernah benci dan tidak pernah mengajarkan kebencian, enggak pernah. Yang non muslim, kamu mau kemanapun agamamu apa lakum dinukum waliyadin, enggak jadi masalah. Ya, umat Islam dikeroyok tuh di sana tuh, di Papua dulu ya. Dikeroyok yang enggak ada terus NU rombongan ke Papua gempur yang non muslim enggak tuh. Udah di sana dikirim aja diberesin, yang di sini jangan sampai diikut-ikut kan, yang di sini justru dilindungi, tenang-tenang wis kae wong edan ning kono awakmu waras to, tenang aman kan begitu ya, dilindungi gitu, dilindungi. Kenapa selama kelompok tahlilan yasinan solawatan NU masih kuat dan terbesar di Indonesia, Indonesia insyaallah pasti aman, pasti insyaallah pasti aman. Tapi kalau sampai kelompok yang lain tadi yang gede, ngeri. Mohon maaf, baru satu orang berani bongkar kuburan di Jogja kok. Baru satu, dua, tiga orang berani ngendekan majelis maulidnya habaib dan kiai di tengah-tengah maulid diendekan, itu berani. Ya, enggak punya apa-apa loh, berani. Berani satu orang bisa ngejak perang satu kampung. Satu kampung bisa dilawan satu orang, enggak punya apa-apa. Bayangkan kalau punya pistol, kalau punya senjata, kalau punya bom dan jumlahnya banyak, apa yang terjadi di negeri ini? Bahaya atau enggak bahaya? Saya pengen TNI Polri sadar bahayanya kelompok ini. Kelompok ini bahayanya luar biasa. Makanya saya senang ketika Kapolri membuat itu apa, seruan apa namanya Pak? Head speak. Ya. Orang mengartikan ke politik, enggak ke politik itu. Itu untuk jagani. Jangan setiap orang bisa ngomong seenaknya sendiri. Mencaci sana, memaki sana, maki sini. Ya, akhirnya menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan NKRI. Justru dengan adanya aturan dari Kapolri ini, polisi bisa bertindak. Maka saya pengen Pak pakai aturan itu Pak. Kalau nanti ada orang yang menghina tahlilan, yasinan, solawatan, atau apapun, menghina kelompok lain, segera tangkap orang tersebut, masukkan dalam bui Anda, biar buinya enggak kosong. Enak ya? Sehingga masyarakat terlindungi haknya. Gitu. Saya muslim mau sholat, oke. Muslim mau solawatan, oke. Muslim mau yasinan, oke. Patokan aturannya apa? MUI. MUI enggak pernah ngelarang yasinan. Pernah MUI ngelarang yasinan? MUI pernah ngelarang solawatan? Pernah Muhammadiyah melarang kita tahlilan? Enggak. Muhammadiyah sekalipun tidak pernah melarang tahlilan. Saya lihat itu fotonya Pak Din Syamsuddin sama Haji Amin Rais ikut tahlilan. Lihat di fotonya kan di internet banyak. Ikut tahlilan. Nyantai, enggak jadi masalah. Enggak ada melarang-larang seperti itu. Ini kok ada kelompok yang melarang-larang. Ini kan berarti sesuatu yang berbahaya. Kalau dia melarang dirinya, keluarganya enggak jadi masalah. Tapi orang lagi tahlilan dilarang-larang, ini yang jadi masalah. Artinya dia memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya minta seluruh warga NU ya, para kiai, para habaib, mulai sekarang betul-betul ngajarkan pada anak didiknya, kepada muridnya, kepada warganya, kepada keluarganya, kepada temannya tentang ajaran NU-nya, diajarkan tanpa musuh yang lain, paham? Yang mau yasinan ajib, yang enggak mau ya enggak apa-apa. Seperti sering saya tegaskan, saya punya teman yang teman saya ini anti tahlil. Keren ya? Anti tahlilan. Enggak suka tahlilan, enggak suka yang namanya ziarah kubur wali, teman saya. Tapi untuk pribadinya sendiri, begitu dia diundang tahlilan, karena ibunya teman saya meninggal, teman yang satu diundang tahlilan, yo datang, diundang jam 8, datangnya jam 7. Ngobrol, turut berkat cita, jam 8 tahlil mau dimulai, dia pamit, sepuro ningkang kathah, saya jam 8 ada acara, enggak bisa ikut tahlilannya ya, mohon maaf. Ya, dia kasih berkat, dia diterima, bawa pulang, perkara di jalan dikasihkan orang, enggak jadi masalah. Tapi ini kan namanya ada tepos liro, tenggang rasa, ada toleran, ransi, menghargai saudaranya sesama muslim ini baik, orang seperti baik. Kita tidak maksakan orang sama dengan kita, enggak. Mau enggak doyan tahlil, ya monggo. Ya, lumayan kan, berkat enggak habis. Kan turah gitu kan. Alhamdulillah enggak jadi masalah gitu. Enggak doyan ziarah kubur, enggak monggo. Kuburan enggak patek sesak gitu kan. Enggak jadi masalah. Tidak kita paksakan. Bebas-bebas saja. Jelas? Kok domblong semua, kenapa ini? Ting. Jam 11 lewat 6 menit. Pertandingan akan berakhir insya Allah pukul 11:30. Setuju? Boleh nanya? Boleh. Seberapa jauh jenengan mengetahui dalil-dalil amalan NU? Tahu atau asal ikut? Ikut ya. Bagus, emang yang paling bagus itu ikut aja, enggak usah tahu dulu. Kenapa? Kiai-kiai itu enggak mungkin keliru. Untuk amalan ini ya, para habaib, para kiai terhadap amalan aswaja ini enggak mungkin keliru. Ikut dulu persis seperti jenengan naik pesawat, enggak usah banyak nanya, duduk manis berangkat ke Jakarta atau ke Bandung naik pesawat. Duduk, jangan nanya, pilot, kamu tahu jalannya enggak? Pilot, mbak, itu kira-kira pilotnya pilot beneran enggak, mbak? Jangan-jangan pilotnya pilot gadungan, mbak. Kira-kira ada SIM-nya enggak tuh? SIM mengendarai pesawat, apa SIK berarti ya? Surat izin pesawatnya ada enggak tuh? Ada enggak, mbak? Tanya sama pramugarinya begitu. Kira-kira kalau kita ngeyel begitu dibilang orang apa? Gila kan? Mas, mbak, lenggah mawon, ya. Kencangkan sabuk pengaman, duduk, sandaran kursi ditegakkan, jendela dibuka, udah, sebentar lagi pesawat tinggal landas. Kalau ngeyel miduno, Kalau sampai kita berusaha buka kokpit itu, pintu pesawat untuk ke pilot, justru kita menerjang ke situ, mesti dicekel polisi, diturunkan, ya kan? Diduga itu sebagai teroris, enggak benar. Nah, sama dengan amalan para kiai dan para habib, amalannya yang udah jelas itu, enggak usah banyak nanya dulu, ikut dulu. Nah, nanti biar kiai dan habibnya yang menjelaskan. Yang menjelaskan apa sih sebetulnya? Nah, akhir zaman ini kan banyak orang ngomong begini. Daripada ikut kiai enggak cetho, ikut habib enggak jelas. Lebih baik ikut Al-Qur'an sama sunnah saja, enggak mungkin keliru. Betul ya? Ngomongnya begitu ya? Betul. Orang awam langsung ngomong, "Oh iya bener ya. Kiai ora cetho, habib enggak jelas, Al-Qur'an jelas, sunnahnya Nabi juga jelas. Lebih baik ikut sunnah Nabi." Oh iya, akhirnya ikut kelompok tadi. Coba sekarang kita bicara jujur ya, bicara jujur. Al-Qur'an ada berapa juz? Berapa surat? 114 surat. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Ada berapa ayat? Ayat yang pertama apa? Nanti dulu. Suratul Fatihah, ayat yang pertama itu bismillah atau alhamdulillah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan, kita madhab Syafi'i, bahwasannya surat Al-Fatihah 7 ayat dan ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan Al-Fatihah 7 ayat, tapi basmalah bukan ayat pertama dan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Terus sekarang kita mau kembali ke mana tadi? Ke Al-Quran ya? Ya, berarti kita mau kembali Al-Quran, kalau bahas Al-Fatihah ikut Al-Quran yang versi mana ini? Yuk, versi mana? Bingung kan? Berarti kita ikut siapa itu? Ikut ulama. Ikut ulama. Sekarang terjemahan Al-Quran yang nerjemahin siapa? Kira-kira nerjemahin udah pas belum? Karena terjemahan itu tidak bisa mewakili. Sebab bahasa Arab tidak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia begitu saja. Contoh, boleh ngasih contoh? Bahasa Jawa, coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nyetot. Lain, nyupit, jiwit itu nyupit. Jiwit itu nyupit. Kalau nyetot, nyiwel. Bisa diterjemahkan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi bahasa Indonesia itu menerjemahkan bahasa Jawa aja nggak mampu. Apalagi menerjemahkan bahasa Arab dan itu Al-Quran. Long, bahasa Arabnya untuk menerjemahkan Al-Quran aja butuh penjabaran yang panjang, namanya tafsir. Itu dalam bahasa Arab. Tafsir itu kan untuk menerjemahkan Al-Quran. Tafsir itu untuk menerjemahkan Al-Quran. Dan tafsir itu dalam bahasa Arab. Jumlahnya itu ada yang ratusan jilid. Jumlahnya ada ratusan jilid. Berarti kalau kita mau kembali pada Al-Quran, berarti kita harus baca apa? Baca tafsir. Lah, tafsir itu yang buat siapa? Ulama. Jadi kalau ada orang ngomong, ayo kita kembali pada Al-Quran, orang itu bodoh atau pinter? Mau bodoh-bodohin kita. Kembali pada Al-Quran, Al-Qurannya jelas. Mas, Al-Qurannya jelas. Yang gak jelas jenengan. Jenengan gak jelas. Kalau saya ini jelas ikut Al-Quran, tapi Al-Qurannya versi ulama saya, para kiai, para habaib. Kalau jenengan punya versi yang lain, monggo. Tapi jangan bilang kita gak kembali pada Al-Quran. Kembali pada hadis. Coba kita lihat hadis ya. Hadis itu yang meriwayatkan kan manusia. Betul. Ada hadis sahih, ada hadis lemah, ada hadis palsu. Lah, yang menilai ini sahih, ini palsu, ini lemah, yang menilai siapa? Manusia. Manusianya hidup sama Nabi enggak? Enggak. Nah, bagaimana manusia bisa tahu ini asli, ini palsu, ini lemah? Wong yang tahu itu asli, palsu, lemah cuma Nabi. Gitu kan? Berarti ada ukurannya, ukurannya. Dinilai asli, palsu, lemah, dilihat satu dari susunan bahasa Arabnya. Oh, ini bahasa Arab begini, gak mungkin di bahasa Nabi ini. Ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Contoh, hadis palsu. La tusayyiduni fis sholah. La tusayyiduni, jangan sayyidkan aku dalam sholat. Gak boleh pakai sayyidina, katanya hadis, itu palsu. Kenapa? Gak ada bahasa Arab tusayyidun. Tidak ada, tusayyidu tidak ada. Yang ada tusawidu. Bukan tusai idu. Kalau pakai iya enggak ada. Adanya pakai wow. Ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Enggak mungkin Nabi yang fasih itu bahasa Arabnya keliru. Hadisnya berarti palsu. Ini contoh satu. Kemudian bukan cuma dari kaidah bahasa Arabnya, dari yang menyampaikan. Contoh, saya dengar dari Pak Agus ada perampokan, bisa saya percaya yang ngomong Pak Agus. Kan begitu kan? Tapi coba saya dengar dari beliau ada perampokan, nanti dulu. Lawakmu sopo? Ya kan? Saya cek dulu kan siapa gitu. Kamu dengar berita dari siapa? Dari siapa? Lah kok ternyata yang bawakan berita ini orangnya suka ngapusi, suka bohong. Bohong bukan sama manusia, bohong sama kucing. Ngasih kucing makan, pakai gerak dikasih tali, dilemparkan. Kucing yang deket ditarik, kucing yang deket ditarik. Udah deket kucingnya dirangkul, gak dikasih gerak. Berarti bohong sama kucing dia. Kalau dia suka bohong sama kucing begini, kata para ulama, terhadap kucing dia bisa bohong, berarti terhadap manusia bisa bohong. Maka hadis yang diriwayatkannya dianggap dhaif, lemah oleh para ulama. Paham? Sampai di sini paham? Berarti hadis dhaif itu yang memutuskan siapa? Ulama. Lah ulama memutuskan berdasarkan menilai manusia. Pertanyaan saya, penilaian satu ulama terhadap satu manusia itu sama atau beda-beda? Beda-beda. Lah terus kita mau ikut penilaiannya siapa? Kan begitu. Makanya kalau ada orang maksa kita harus ikut dia, berarti kita enggak ikut pada hadis, tapi ikut hadis versi dia. Berarti dibodohin lagi, balik pada Al-Quran, balik pada sunnah. Seakan-akan kita ini gak ikut Al-Quran, gak ikut sunnah. Para kiai, para habaib, semuanya ikut Al-Quran dan ikut sunnah. Tapi versinya, versi Imam Nawawi, versi Imam Ghazali, versi Imam Syafi'i, versi ulama-ulama yang luar biasa. Sementara yang baru-baru ini versi gak cetok. Boleh, gak apa-apa, mau bebas, orang punya versi kan ya. Boleh, cuman buat saya versinya gak cetok, sekolahnya di mana yang gak jelas, lulusan mana yang gak jelas, gitu kan? Kalau katanya Habib Umar Mutahar apa? Gak nah, itu Habib Umar Mutahar. Bahasanya seperti itu, gak jelas. Boleh, gak jadi masalah. Setiap orang bebas berpendapat kan? Selama itu diakui oleh negara, gak jadi masalah. Selama tidak menyakiti golongan yang lain. Nah ini loh, kita sering dibawa kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebetulnya bukan dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, dikembalikan pada pendapat dari orang yang ngajak kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fenomena seperti itu nggak usah dilayani lagi, cukup kita belajar sampaikan kepada yang lain. Bagi yang pengen belajar betul, nanti baca saja buku saya, inilah dalilnya. Semua udah saya jelaskan di situ semaksimal mungkin. Entah itu nyekar, entah itu tarian sufi, ya, kemuntah itu zikir dengan bergoyang kepalanya, badannya. Orang NU kan suka dinyek, opo ki stripping. Insyaallah. Orang zikir dibilang stripping. Ini kan kalimat yang sangat enggak masuk apa ya, enggak punya nurani ya. Pelecehan itu. Orang zikir dibilang stripping. Orang zikir dibilang pasukan gedek gitu. Nah, kemudian ada orang nanti zikirnya kita nih ya, kan toriko itu macam-macam, ada toriko yang dia zikir dengan gerakan badan, misal ya begini-begini kan ada. Nah, itu dibilang itu apa itu, zikir apa joget, masa orang zikir seperti itu, Nabi gak pernah begitu. Sepertinya dia ngerti ajaran Nabi gitu ya. Nah, di buku ini dijelaskan, zikir dengan goyangan, dengan gerakan seperti itu, dalilnya ada atau tidak? Ya, dalilnya ada atau tidak? Udah dijelaskan. Nabur bunga dijelaskan. Muji Nabi dengan berbagai macam pujian dijelaskan. Istighotsah, minta tolong kepada yang telah meninggal dunia juga dijelaskan. Tahlilan yang disebut sebagai niru ajaran Hindu, kesian tuh saudara-saudara kita orang Hindu, ya, bingung mereka. Masa di Hindu ada tahlilan? Gak ada atau orang Hindu? La ilaha illallah, gak ada. Gak ada. Makanya pernah di Jogja sampai ditangkap tuh ustadznya itu sama polisi. Karena dilaporkan sama teman-teman Hindu, itu melecehkan agama Hindu. Di Hindu gak ada tahlilan. Di Hindu gak ada tahlilan. Dan di NU gak ada tahlilan versi Hindu, gak ada. Tahlilan itu miliknya umat Islam. Sudah diamalkan oleh para sahabat 7 hari, 40 hari itu ada gitu. Dan itu bisa dibaca di buku inilah dalilnya. Semua ada di situ. Saya buat buku ini untuk apa? Membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar tidak bingung. Jadi nanti kalau ada orang yang ngeyel di kampung jenengan, cukup nih silakan dibaca. Tapi saya jamin kebanyakan tidak mau Kenapa? Karena memang tidak mau belajar. Karena itu buku itu saya tulis, jika Anda takut menemukan kebenaran, jangan baca buku ini. Paham ya? Kalau takut menemukan kebenaran, jangan baca buku ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dah itu bab yang itu selesai. Sekarang bab yang terakhir. 2, 3, 18. Masih ada 12 menit. Terakhir ini, saya mau ngajak semua untuk merenung satu hal. Gak banyak ya, satu hal. Tapi tolong dijawab pertanyaan saya ya. Yang pengen hidupnya lebih seger, angkat tangan. Seger, lain loh ya, lebih seger. Seger itu enak atau gak enak? Enak ya, hidupnya pengen lebih seger, angkat tangan coba. Ya, alhamdulillah. Yang pengen hidupnya itu yang dimiliki lebih bisa dirasakan, coba angkat tangan. Ya, punya bojo kroso. Ya, punya makanan apapun kroso. Pengen ya? Pengen. Orang kalau punya dua ini hidup seger dan bisa merasakan yang dimiliki, mesti hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Tapi coba lihat penyakit kita. Penyakit kita itu merasakan yang enggak dimiliki. Penyakit yang enggak dimiliki tambah dirasa-rasakan. Iya piye ya carane yo di duit akeh yo. Lah enggak duwe kok mikir carane. Betul kan? Contoh nih para suami, lihat wanita cantik. Payune yo. Kapan duwe bojo kaya ngono? Awakmu duwe bojo elek kok. Tetak gaya mikir kapan duwe bojo kaya ngono. Yang perempuan juga sama. Kapan punya suami ganteng kayak Habib Novel? Ngimpi, jangan. Yang ada dirasakan, paham? Ya, yang ada dirasakan. Dirasakan yang ada, coba. Ono ne kaya ngene, alhamdulillah, timbang ra ono. Alhamdulillah, handphone adanya jelek. Ya, tapi ini yang kita punya, punya dirasa-rasakan betul, dinikmati. Adanya kok cuma nasi sama sambal, dirasakan jadinya enak. Lah yang repot tuh kita enggak mau ngerasakan yang kita miliki. Tapi merasakan yang belum kita miliki, udah dirasakan. Maka jadinya puyeng, mumet ya. Gak enak. Masih ingat ceritanya tiga orang? Ada tiga orang? Suami istri, kakek, nenek, jalan kaki di pinggir sawah, hujan gerimis. Gandengan. Kakek nenek ini, gandengan. Lah kok lewat ada anak muda, manten nanyar, naik motor, goncengan. Yang perempuan di belakang ngerangkul rapet pol. Ketemu nenek-nenek di tin-tin. Kemudian satu lagi ada seorang kaya raya naik Mercy berdua suami istri. Naik mobil. Rupanya pulang dari kantor. Jalan. Ini dalam hujan rintik-rintik di jalan. Nah ini semuanya nyelip kakek nenek tadi. Dan yang naik mobil ini nyelip yang naik motor. Coba lihat tiga-tiga komentarnya bagaimana. Rupanya kakek nenek tadi itu jalan, begitu lihat ada temanten baru naik motor boncengan dan ada mobil lewat, kakek nenek itu ngomong begini, kapan yo awake dhewe iso duwe mobil kaya ngono, iso numpak motor goncengan kaya ngono, kapan yo mas. Ini kakek nenek udah tua itu, kakek nenek. Lah yang naik motor gitu kan ya, mengatakan betapa mesranya kakek nenek tersebut, ya kan, betapa mesranya. Begitu diselip sama mobil, enak sekali ya, bisa berduaan mas, full AC, gak kehujanan, bahkan saling berpegang tangan. Ini mikirkan siapa ini? Kakek nenek mikirkan motor sama mobil, yang naik motor mikirkan yang jalan sama yang punya mobil. Lantas yang naik mobil bagaimana? Apa yang punya mobil bilang? Yang punya mobil bilang begini, sungguh indahnya, sudah tua renta masih bisa bergandengan tangan. Kita satu mobil pun tidak bisa bergandengan tangan. Terus lihat motor ngomong, kapan kita bisa naik motor boncengan hujan-hujanan seperti sepasang remaja itu mas? Saya mau nanya, yang genah yang mana ini? Yang genah yang mana? Ini yang cerita. Tidak ada yang genah ini. Sebetulnya semua bahagia atau enggak bahagia? Semua bahagia, tapi dalam kacamata orang lain, betul kan? Kalau orang Jawa bilang wang sinawang, ya. Padahal sebetulnya itu lagi dalam kebahagiaan, iso gandengan karo bojo dan udan kilarang. Mahal. Masih ingat lagunya enggak? Sepanjang jalan gandeng tangan, larang itu. Bergandeng tangan itu, gandengan. Suami istri loh, suami istri bukan pacar. Gandengan mahal, hujan-hujan. Oh, saya itu pernah gandengan sama istri saya hujan-hujan tuh. Wah, itu saat paling menyenangkan dalam hidup saya. So sweet. Biarlah manusia pada iri. Yang tahu hanya aku yang menikmati. Kan begitu ya? Naik motor hujan-hujanan. Ya naik motor hujan-hujanan enak. Pol. Saya itu kalau ingat masa-masa saya naik motor dari Jogja ke Solo naik motor ya. Dengan istri sampai istri satu ketiduran di motor tuh. Belum punya mobil, naiknya motor. Itu enak ya, enak dan kangen gitu, kangen kita pergi naik motor tuh gimana rasanya? Enak gitu. Semua situasi, semua kondisi kalau kita rasakan jadinya enak. Jadinya enak karena enak tuh yang ngasih Allah. Nah, sayang kita dikasih enak enggak dirasakan. Contoh, seorang istri membuatkan masakan yang enak kepada suaminya. Disuguhkan, masak ya ora malu masak. Ngek blonjo ya kurang. Ya kan? Duit blonjone kurang. Istrinya ngakali gimana caranya jadi masakan yang enak. Dimasakkan, disuguhkan, suaminya makan, tapi sambil mikir utang, saya mau nanya pinter atau bodoh. Akhirnya yang enak ini gak bisa kroso, lep, lep, lep, lep, domblong. Istrinya nanya, gimana mas rasanya? Rasanya pi, garamnya cukup lah? Cukup. Padahal ya belas orang kroso apa? Gak kroso apa-apa, kan rugi. Mestinya, apa yang ada saat ini betul-betul di rasakan. Pegang kalimat hikmah dari saya. Masa depan itu bukan nanti. Masa depan itu saat ini, sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang, inilah masa depan kita, bukan nanti. Makanya enggak usah mikir nanti piye, nanti bagaimana. Engko bangun omah carane piye? Kerisa nduwe omah piye? Enggak usah ruwet begitu. Mikira saiki ki piye. Paham? Sekarang punya anak ya urusono. Jatahmu ngurusi anak, ya urusana anakmu. Ojo mikiri, kapan gede nih ya, kok rampung-rampung. Stres mesti. Pasti stres. Jatahnya ngurus istri, cari nafkah. Jangan mikir, kapan ya sugeku, capek nanti. Nikmatin, keluar dari nafkah, dinikmatin itu. Jadinya hidup enak, jadinya enak. Dan kenapa orang Jawa dulu bisa hidup enak? Karena tahu urip ki saiki engko ora usah dipikir. Ya, judul dalam bahasa Jawa dengan satu kalimat semeleh. Semeleh. Kondisinya apapun bisa semeleh. Enak atau enggak enak? Enak. Terakhir. Jenengan kok diam semua kenapa ini? Ini saya ngomong sudah lama toh? Yang di bawah panggung itu enggak adil. Nanya sama yang di atas panggung. Tuh lihat tuh, udah lama. Anak kecil tuh paling jujur. Kan sampai tidur capek, kasihan tahu. Tuh lihat tuh, siap. Tidur capek. Ya kan? Tuh. Capek tuh ngelihat nikmat. Capek. Pak Agus aja posisi duduknya udah pindah. Capek tahu. Loh ya memang wajar capek gitu loh ya. Capek, saya mau duduk pakai wo pak, gak enak gitu kan. Saya mau duduk, mau ngicipi teh dari tadi aja gak sempat-sempat. Itu teh dari mulai panas sampai dingin. Sampai dingin. Teh atau kopi itu, wallahualam. Entah apa warnanya, pokoknya begitu ya. Mau nikmati juga susah. Capek, kalau jenengan mengatakan belum capek, nanya sama yang bagian sound system. Capek ya mas ya? Iya. Mau coba bayangkan noto sound dari jam berapa itu. Capek kan mas? Nanti pulangnya angkut-angkut, capek lagi. Yang labu rebana, capek enggak? Hah? Sudah enggak capek lagi? Saya ajak nyanyi lagu nasional saya mau. Semua udah tahu, udah ngerti. Tapi saya ulang-ulang ini biar semakin mantap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Semua bisa nyanyikan lagu nasional saya, lagu untuk saya ya, untuk saya sendiri. Ini lagu yang menyemangati hidup saya. Mari semuanya. Tabuh rebana tapi ingat ilmu saya. Ingat ilmu saya ya. Ilmu saya cuma satu, ojo mikir. Tugas jenengan nabuh, enggak usah mikir. Tahu? Ya, enggak usah mikir. Salah, benar enggak jadi masalah. Yang penting nabuh. Jadi nikmatin nabuhnya. Yang lain nikmati nirukan saya ya. Enggak usah bingung. Mari bersama-sama. Cicak, cicak, dinding, nabuh. Jangan mikir. Sunah apa kok mikir? Penyakit ini. Ojo. Suruh apa tadi? Nabuh, awas mikir. Semuanya nyanyi ya. Jangan mikir, nyanyi dulu. Itu ya suruh nyanyi ya, mikir barang itu. Tinggal ngucap aja kok angel. Mari bersama-sama. Cica cica di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap cica. Ayo semuanya. Soalnya tidak mi, saya yakin seumur umur jadi penabur rebana belum pernah nabui cicak di dinding. Betul? Dan seumur umur jenengan ikut pengajian solawatan model apapun, nggak pernah Habibnya ngajak nyanyi cicak di dinding. Betul? Yang ngajak nyanyi guru TK. Betul? Ini lagu anak saya bang, cicak cicak di dinding. Anak saya itu suka nyanyi. Ini lagu luar biasa. Tapi ingat tadi, hanya orang sakti yang tahu kesaktian orang lain. Paham ya? Jadi hanya orang yang ngerti, yang mengerti akan lagu ini. Yang gak ngerti, malam ini akan saya buat jadi ngerti. Setuju? Setuju. Cicak itu di mana? Ada gak cicak di udara? Ada gak cicak berenang ke kedalaman lautan? Cicak, cicak menyelam? Gak ada. Cicak, cicak terbang? Gak ada. Cicak, cicak di? Dinding. Ya, yang di udara apa itu? Burung, ya kan? Nyamuk, laler. Sekarang perhatikan, cicak makannya apa? Serangga, nyamuk dan sejenisnya. Kan begitu makanan cicak. Sementara cicaknya di mana tempatnya? Dinding. Lah nyamuknya di mana? Udara. Nyambung enggak itu? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Satu di udara, satu di dinding. Jauh sekali. Coba kalau cicak itu protes. Untung cicak itu hamba Allah yang nurut. Hamba Allah yang nurut. Suruh merayap di dinding ya. Diam, diam, merayap. Cicak itu nurut, merayap. Merayap. Itu cicak. Diam, diam, merayap. Coba kalau cicak protes. Ya Allah, kami bangsa cicak protes. Berdasarkan kenyataan yang ada. Makanan kami adalah hewan-hewan yang terbang di angkasa. Sementara kami kaum cicak tidak bisa terbang, ya Allah. Dengan keterbatasan kami, kami hanya bisa merayap dari dinding yang satu ke dinding yang lain. Mana keadilanmu, ya Allah? Remuk cicak kalau begitu. Untung cicak itu iman sama Allah Ta'ala, gak seperti manusia. Manusia itu udah dikasih tahu sama Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. Kami yang kasih rezeki, kami gak minta rezeki, kami yang kasih rezeki. Paham? Nah, udah kan diam diam merayap. Terus selanjutnya yang datang siapa? Siapa yang datang? Emangnya diundang cicak? Siapa yang ngirim? Allah yang ngirim nyamuk. Tapi timbul masalah, nyamuk tidak nempel di dinding. Ya kan, datang seekor nyamuk, datang belum sempat nempel, langsung ditubruk sama cicak. Ya, hap, lalu ditangkap nyamuknya, ditangkap sama cicak, cicaknya ndlosor jatuh karena enggak, dia kan loncat, enggak nempel di dinding, cicaknya jatuh. Allah katakan, jangan khawatir Cica, tubuhmu udah aku lengkapi dengan tubuh anti banting. Makanya Cecak jatuh dari ketinggian berapapun tidak hancur dan masih hidup. Subhanallah. Bagaimana Allah maha mengatur, maha mengurusi rezeki makhluknya. Bahkan seekor cecak pun Allah atur rezekinya. Tubuhnya udah disiapkan tahan banting, tahan jatuh. Rezekinya Allah pastikan, Allah kirimkan. Cuman satu perintah Allah, jalankan tugasmu merayap di dinding. Sementara kita manusia yang iman kepada Allah, yakin kepada Allah, ngerti Allah maha memberi rezeki, diperintah Allah enggak disuruh merayap di dinding, tidak disuruh jalan-jalan. Allah perintahkan yang mudah, sholatlah, gelar sejadah enggak gelar sejadah, sholatlah 5 waktu, lakukan sholat itu, kami akan beri kamu rezeki. Yang terjadi kakian mikir yang sholat tok rezeki ini tekok ndinggo. Akhirnya sholatnya enggak dipikirin, sholatnya ditinggalkan, sholatnya diabaikan, ibadahnya tidak diurusi, yang diurusi pasarnya, sawahnya, kerjaannya, hasilnya morat marit kocar kak. Akhirnya hidupnya galau. Hidupnya gak? Galau. Rezekinya jadi susah, seret. Berarti lagu ini hebat atau enggak hebat? Pantas kan dinyanyikan di pakai rebana? Pantas. Ini kalimat hikmah. Kalam thayyib, ini ucapan yang baik daripada lagu-lagu yang enggak cetoh. Oh, banyak lagu-lagu rebana ini yang enggak cetoh. Iya, banyak. Enggak cetoh karena enggak mau dengar artinya. Kadang ngucapkannya yo keliru, ngucapkannya keliru, jadinya enggak jelas. Jadinya enggak jelas. Mau ada lagi yang kadang itu. Makanya saya tadi enggak mau turun dulu, delik saya. Yang datang Habib Novel Tola Al-Badru Alaina, ngeri. Tola al-badaru alaina. Itu kalau diterjemahkan telah datang bulan purnama. Lah sing teko peteng dedet kok ngene kok. Bulan purnama. Itu kalau datang itu hafid Quran, orangnya hafal Al-Quran, satu hari salatnya 1000 rakaat atau 100 rakaat, pantas tola al-badaru alaina. Kadang bupati datang tola al-badaru alaina. Sopo ki bupati? Tola al-badaru alaina nanti dulu. Apa itu yang udah jadi bupati lo ya? Ditolak al-badar aja enggak pantas, apalagi calon bupati. Calon bupati tolak al-badar alaina enggak pas. Itu bukan lagunya. Mirip seperti ini. Ada pesta perkawinan, qori Al-Qur'annya baca ayat Al-Qur'an. Bagus atau enggak bagus? Nanti dulu. Yang dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya mau nanya, ini pesta perkawinan koreknya baca begini, jenengan walinya diusir atau dipertahankan? Ini korek gak pernah sekolah ini. Suaranya penak, pinter ngaji, tapi gak ngerti menempatkan. Coba presiden datang, korek suruh baca Al-Quran. Wah, ben presidennya sadar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kira-kira itu panitanya nredek atau gak nredek gitu? Nredek gitu. Semua itu ada tempatnya, ada pas. Pasnya, dipaskan. Termasuk lagu, kalau ada ustadz datang, ulama datang, gak usah ditolak al-badri, gak usah. Jangan, solawatin saja. Sallallahu ala Muhammad. Itu lebih manfaat. Biar tolak al-badri ini khusus, kalau kita nyambut orang-orang yang betul-betul alim. Betul-betul pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ada model-model seperti saya ini masih jauh sekali. Meskipun prasangka baiknya itu bagus, tapi ambil jalan tengah di sholawatin. Paham ya? Nah, maka kadang-kadang itu golongan yang aneh-aneh itu rodok anjel sama kita nih begitu. Kitanya juga kadang terlampau over. Ya, terlampau over. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas? Udah ya? Sudah. Belum. Apa yang belum? Oh minumnya belum, betul, makasih diingatkan. Masya Allah. Yang ini? Oh beda? Oh rupanya rezeki saya ada 3. Oh banyak banget. Nah coba yang ini aja yang paling aneh. Itu tadi kan jahe. tapi di mata saya salak. Saya heran kok salak masuk ke air, rasanya apa? Ternyata aja jahe. Jadi cara pandang itu kan bisa salah. Cara pandang itu bisa salah. Makanya jangan memandang dulu, kemudian menghakimi. Dekati, rasakan, baru dihakimi. Kan begitu ya? Kadang menghakimi tahlilan, solawatan, dan lain sebagainya. Dekat, duduk, nanya, belajar. Kalau memang udah betul-betul gak mantep, baru silahkan pilih yang lain. Jelas ya? Terakhir saya mau ngajarin suatu. InsyaAllah ini manfaat. Allah itu dekat. Dan masa depan kita bukan nanti, masa depan kita tergantung sekarang ini. Sekarang ini kita bagaimana mengisi hidup kita, nanti masa depannya ya seperti sekarang ini. Karena Allah itu dekat dan masa depan kita sekarang, maka jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kondisinya apapun, biasakan diri ini ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mau ngajak semuanya berzikir manggil Allah, tapi dalam hati masing-masing ya. Allah, Allah dalam hati masing-masing. Saya akan suarakan zikir saya mewakili jenengan semua, jenengan dalam hati masing-masing. Sebelum zikir, nanti yang berminat buku terbaru saya itu, ya silakan beli di pojok sana. Harganya nanya saja sama yang jualan. Saya enggak ikut jualan ya. Itu murid-murid saya. Hasil dari penjualan buku itu digunakan untuk membangun musola dan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya dijual berapa, Mas? Dijual 100.000. Ya, yang sudah beli 100.000 berarti tadi rezekinya 100.000. Untuk berikutnya saya diskon jadi 80.000 saja. 50, Pak. Ya. Boleh diskon boleh, Pak? Boleh. Oh, katanya diskonnya 30.000. Jadi 70.000 saja. Ya enggak apa-apa. Ya 70.000 ya. Tadi yang tadi sudah beli 100.000 ikhlas ya. Uangnya untuk bangun musala ya. Nah, yang berikutnya yang mau beli harga 70.000 ikhlas ya. Terus diskon 30.000 kok masih gak ikhlas kan, ikut bangetan. InsyaAllah. Bersama-sama dengan saya, kita zikir Allah, Allah, Allah. Tapi dalam hati, saya akan utarakan dengan suara. Pasang niat yang baik, rasakan dekatnya Allah, sampaikan semuanya kepada Allah. Apapun itu, tentang anak, suami, istri, kerjaan, hidup, mau sumpek, mau bahagia, sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semuanya mendapatkan rasa enaknya berzikir. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أسألك يا الله الله الله الله الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Allah, maafkan kami. Terima kasih. Lakal hamdu ya Rab. Tolong ampuni kami ya Allah. Kami ingin menjadi muslim yang lebih baik. Ya Allah, tolong maafkan kami. Hapus semua catatan keburukan kami. Tolong hapus semua catatan keburukan kami. Malu kami kepadamu ya Allah. Tolong hapus semua catatan keburukan kami. Tolong hapus semua catatan keburukan kami ya Allah. Ya Rab, malam hari ini kami tengadahkan tangan secara khusus teruntuk kedua orang tua kami. Tolong ampuni orang tua kami. Bahagiakan ayah bunda kami dunia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Tolong sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami. Tolong sehatkan ayah bunda kami. Tolong sehatkan ayah bunda kami. Tolong jadikan kami bisa menyayangi orang tua kami sebagaimana Engkau perintahkan ya Rob. Tolong jadikan orang tua kami semakin sayang kepada kami ya Allah. Ya Rabbi, bahagiakan orang tua kami. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Tolong bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Rob, jasa mereka tiada terkira kepada kami. Tolong ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Sembuhkan mereka dari segala macam penyakit ya Allah. Dengan kuasamu, dengan kudrahmu ya Rob. Ya Syafi al-Amrad, sembuhkan mereka semua dari segala macam penyakit yang ada dalam diri mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami dan memaafkan semua kesalahan kami ya Allah. Ya Rab, tolong jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah wa rahmah. Tolong salah-salah pasangan hidup kami Engkau maafkan ya Allah. Maafkan kesalahan pasangan hidup kami. Ampuni dosa-dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bisa merasakan berbahagia dalam rumah tangga bersama kami. Tolong jadikan pasangan hidup kami dapat merasakan manisnya kebahagiaan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami dapat mencintai dan menyayangi kami selama-lamanya ilal jannah ya Rabb. Jadikan kami sebagai suami istri saling menyayangi, saling mencintai, saling mendukung di jalanmu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, tolong jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang engkau ridhai. Bahagiakan putra-putri kami dan keturunan kami semua ya Allah. Ya Allah, maafkan salah kami kepada anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada putra-putri kami. Tolong ya Allah, jadikan anak-anak kami dapat tersenyum bahagia selama-lamanya. Jadikan putra-putri kami dapat tersenyum bahagia selama-lamanya. Saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling mengayomi di antara mereka dan terhadap kami. Ya Rabbi, jadikan putra-putri kami ya Allah merasakan nikmatnya berhubungan denganmu, dekat denganmu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, tolong lindungi bangsa Indonesia ini ya Allah. Tolong lindungi bangsa kami, negeri para wali ya Rabb. Tolong jadikan negeri ini selamat dari segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri ya Arhamar Rahimin. Jadikan pemimpin-pemimpin negeri ini tercerahkan dengan nurmu ya Rabb. Jadikan pengelola-pengelola bangsa ini tercerahkan dengan nur Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, turunkan pertolongan-Mu kepada penduduk negeri ini ya Allah, sehingga negeri ini menjadi semakin beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Munculkanlah wali-wali-Mu di negeri ini ya Allah. Mereka yang bersembunyi tampakkanlah ya Allah. Mereka yang tidak kelihatan tampakkanlah ya Allah. Tunjukkanlah wali-wali-Mu kepada kami sehingga kami dapat meneladani beliau-beliau dan dapat dekat dengan beliau-beliau ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, selamatkan negeri ini dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Jadikan negeri ini negeri yang nyaman untuk siapapun yang tinggal di dalamnya ya Allah. Jadikan negeri ini negeri yang menebarkan rahmat kepada sekitarnya ya Arhamar Rahimin. Jadikan negeri ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang. Khususnya Magetan ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan tempat ini tempat yang barokah, tempat yang manfaah, tempat yang mendatangkan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah wilayah ini wilayah yang jauh dari segala hal yang tidak menyenangkan dalam urusan dunia maupun akhirah. Limpahkan nur-Mu kepada penduduk negeri ini ya Arhamar Rahimin, khususnya wilayah ini ya Rabb. Khususnya yang hadir di majlis ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, tolong panjangkan umur kami dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, kekuatan, kekayaan, kebahagiaan, kesehatan. Setelah semua itu nanti ya Allah, tolong akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Akhiri usia kami dengan husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dicatat, Jumat terakhir bulan Maulid, Jumat terakhir bulan Maulid, saya sebagaimana biasa menyelenggarakan Maulid Akbar di Majlis Ar-Raudhah di Jalan Dewutan, Semanggi, Solo. Yang mau hadir dari sekarang dilingkari tanggalnya. Jumat terakhir, waktu jam 8 sampai jam 10 malam udah selesai pembacaan Maulid Simtud Duror di Jumat terakhir bulan Maulid insyaallah. Saya harap kehadiran jenengan semua nanti ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.